Sapi bisa mengeluarkan setengah galon kentut dalam satu menit. Bau. Makanan koala satu-satunya hanyalah daun eukaliptus. Anehnya, daun tersebut dibungkus oleh sejenis racun. Ada dua racun. Mau tahu? Mau tahu? Mau.